Seliramu pamit tugas ngayahi. Tansah pasuki.

semono uga rasane atiku mung tansah nunggu tekamu ra kroso sebab Tuhan semua. Selamu ojol.